Az-zulmu zulumatun. Bab kezaliman akan mengakibatkan kegelapan. Nah, orang yang berbuat zalim maka dia akan merasakan kegelapan. Kegelapan dunia dan juga kegelapan di akhirat. Dan beliau akan menyebutkan beberapa riwayat-riwayat barakallahu fikum yang sebenarnya cukup bagi orang-orang yang berakal menjadi peringatan dari mereka untuk meninggalkan tindakan zalim. Meninggalkan tindakan barakallahu fikum kezaliman, baik terhadap barakallahu fikum Allah atau terhadap dirinya sendiri atau terhadap orang lain. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Bishrun, Bishr ibnu Muhammad As-Sikhtiyani, Bishr bin Muhammad As-Sikhtiyani saduqun rumiya bil irja. Rawi yang saduq namun barakallahu fikum, na'am, dia tertuduh dengan keyakinan murjiah. Qala haddathana Abdullah, Abdullah ibnul Mubarak Abu Abdurrahman al-Marwazi thiqatun thabtun. Qala haddathana Dawudu ibnu Qais, berkata Abdullah telah bercerita kepada kami Daud bin Qais Al-Farra Abu Sulaiman Al-Qurashi. Maulahum thiqatun fadilun. Dia rawi yang thiqah dan memiliki keutamaan. Qala haddathana Ubaidullah ibnu Miqsam Al-Qurashi Al-Madani Maula Abi Namr, Maula Abi An-Namr, Abi Namr, na'am, thiqatun. Qala sami'tu Jabira ibn Abdullah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Jabir bin Abdullah beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah, wattaqu shuhha fa inna shuhha ahlaka man kana qablakum. Wahamalahum ala ansafaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Nah, Nabi berkata, takutlah kalian dari kezaliman, takutlah kalian dari perbuatan zalim, karena kezaliman itu akan membawa kegelapan pada hari kiamat nanti. Barakallah. Nah, dan pada hari kiamat, barakallahu fikum, kita sangat membutuhkan cahaya. Karena memang barakallahu fikum tidak ada cahaya pada hari itu kecuali orang-orang yang Allah berikan cahaya. Nah, barakallahu fikum, gelap. Terutama barakallahu fikum ketika kita melewati shirath yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, adaqqu minas sya'ri wa ahaddu minas sayri wa ahmaru minal jamri. Shirath yang akan diseberangi oleh manusia lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, dan lebih panas daripada bara api. Jadi ketika barakallahu fikum manusia melewati shirath, itu adalah keadaan yang sangat-sangat mengerikan, keadaan yang sangat-sangat menakutkan. Antum bisa bayangkan, itulah yang harus Anda lewati. Bukan jembatan Suramadu besarnya ya. Naam. Atau jembatan Musi. Jembatan yang akan kita seberangi seperti itu keadaannya. Barakallah. Baik. Lebih tipis daripada rambut. Lebih tajam daripada pedang. Lebih panas daripada bara api. Nah, itu yakin ya, sangat-sangat mengerikan. Nah, barakallah. Kita saja melewati jembatan di dunia, barakallahu fikum. Nah, ya. Mungkin ada sedikit gambaran bagi kita, barakallahu fikum. Nah, di sebagian desa atau dusun itu jembatannya hanya satu helai bambu. Iya, cuma satu bambu, di sampingnya ada pegangan bambu satu lagi. Di bawahnya sungai yang mengalir deras. Nah, mungkin antara jembatan tadi dengan barakallahu fikum air ya, ada yang 3 meter atau 4 meter. Nah, antum lewat situ sudah keringat dingin. Enggak usah lewat, antum lihat orang saja yang lewat situ merinding. Iya enggak? Pernah lihat jembatan yang kayak gitu? Iya, yeah, barakallahu fikum. Nah. Dan pada hari kiamat kelak, barakallahu fikum, keadaannya lebih mengerikan daripada itu. Bukan barakallahu fikum seutas bambu, tapi lebih tipis daripada sehelai rambut. Nah. Barakallahu bukan hanya tipis, tapi dia juga tajam. Sehingga ketika Anda melewatinya akan terlukai. Lebih tajam daripada pedang. Iya. Sehingga kalau lewat itu mesti akan tersayat. Kalau yang memang barakallahu fikum tidak Allah lindungi. Bukan hanya tajam, tapi juga panas. Lebih panas daripada bara api. Antum bisa bayangkan. Iya. Siapa yang bisa selamat dalam keadaan seperti itu? Ditambah lagi, barakallahu fikum, di sisi kedua shirath tadi ada yang namanya kalalib. Iya, pengait-pengait yang siap mengait manusia yang melewatinya. Masya Allah. Itu asli menegangkan. Makanya para nabi yang di seberang sana yang sudah selamat, doa terus, ya Allah, Allahumma salim, salim, ya Allah. Salim, salim, ya Allah. Selamatkan, selamatkan. Nah, barakallahu fikum. Ya, antum bisa sedikit mengimajinasikan ya. Bagaimana manusia itu berjatuhan. Bawahnya bukan sungai, tapi api. Nah. Ya. Jadi, Anda harus, barakallahu fikum, na'am, melawan rasa takut tadi. Karena apa? Di bawah api juga Anda harus melawan rasa sakit. Ketika melewati jembatan tadi. plus barakallahu fikum gelap gulita. Nah, siapa yang kalau dalam keadaan seperti itu barakallahu fikum di dunia ini bisa selamat? Iya, melewati barakallahu fikum ujian seperti itu kalau bukan manusia-manusia yang barakallahu fikum Allah berikan keutamaan. Nah, kezaliman itu akan menghambat kita. Tindakan kezaliman itu akan menghambat kita. Barakallahu. Ya. Nah. Sudah keadaan seperti itu, dalam keadaan barakallahu fikum gelap, zulumat yang kita dapatkan. Nah, apakah Anda berpikir bisa selamat ketika melewati shirath kalau masih ada yang namanya kezaliman? Makanya Rasul terus pesan-pesan, bahkan sebelum beliau meninggal, wanti-wanti kita semua, hati-hati dari kezaliman. Nah, karena kezaliman itu akan membawa kegelapan pada hari kiamat. Dia yang akan menghambat kita ketika melewati shirath. Barakallahu fikum. Nah, ya. Baik. Anda akan menangis ketika itu. Ketika Anda melihat ada yang melewati shirath bagaikan kilat menyambar kecepatan cahaya. Ada yang melewati shirath seperti kuda pacuan yang begitu kencang. Ada yang melewati shirath seperti angin yang berhembus. Tapi juga Rasul mengabarkan ada manusia-manusia yang melewati shirath, dia harus merangkak. Nah, barakallahu fikum. Baik, merangkak akhir artinya apa? Dia harus terbesek. Ya, tercabik-cabik oleh jembatan yang lebih tajam daripada pedang. Antum melangkah baru menginjak beling atau duri saja sudah adu. Ya. Nah, di sana sepanjang jembatan itu Anda harus berhadapan dengan ketajaman shirath dan panasnya yang membakar. Ditambah lagi ada kalalit di samping Anda yang siap menyambar. Nah, barakallahu. Nanti enggak main-main yang namanya kezaliman. Jangan antum anggap ringan barakallahu fikum. Ya. Nah, apalagi kalau kezaliman yang kita lakukan kepada sesama manusia. Kalau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat, istighfar, selesai urusannya. Gampang. Tapi kalau sudah sesama-sesama, antum pernah menzolimi teman antum. Antum pernah menzolimi ibu antum, ayah antum, saudara antum, tetangga antum. Urusannya sampai hari kiamat. Barakallahu fikum. Jadi gak main-main. Ya. Jangan ketawa-ketawa antum. Barakallahu fikum. Ini serius. Nah. Baik. Itu yang sering dan berulang-ulang dinasihatkan oleh Nabi. Jadi yang merasa punya beban kezaliman kepada temannya, kepada siapapun, segera istihlal, minta dihalalkan ketika masih nyawa di kandung badan. Nah. Ya. Barakallahu fikum. Apalagi kalau yang punya salah sama gurunya, menggibahi gurunya, menjelek-jelekkan gurunya. Ustaz fulan begini, Ustaz Alan begitu. Nah, menghina, meremehkan, melecehkan, lebih besar lagi beban antum. Nah, karena guru kita itu barakallahu fikum bagaikan ayah. Bukan ayah biologis, tapi mereka adalah ayah syar'i kita. ya, bapak kita dalam perkara agama. Nah, barakallah. Segera minta maaf. Barakallah. Ini gak main-main. Kemudian Rasul juga mengingatkan wattaqush-shuhha. Takutlah kalian kepada sifat syahih. Syahih barakallahu fikum wa taqaddam. Iya, bahwasanya barakallahu fikum syuh itu adalah asyaddul bukhli. Sifat kebakhilan yang sangat-sangat barakallahu fikum parah. Nah, orang yang sangat-sangat pelit, kikir dalam urusan dunianya, dia tidak akan mengeluarkan seteseh pun hartanya ketika tidak ada keuntungan yang kembali kepada dia dalam urusan dunianya. Nah, barakallahu fikum. Ya, syuh itu adalah bakhil yang parah barakallahu fikum. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Karena syahih adalah perkara yang membinasakan orang-orang sebelum kalian. Wa hamalahum ala safaku dima'ahum. Sikap kikir pelit yang parah itu akan membawa mereka pada tindakan menumpahkan darah. Ya, gara-gara lauk makan, gara-gara gorengan, gara-gara es, barakallahu fikum. Ya, berantem. Naam. Ya, menumpahkan darah saudaranya. Barakallahu. Gara-gara rebutan warisan. Naam. Menyewa pembunuh untuk menghabisi nyawa saudaranya. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Wastahallu maharimahum, dan juga yang membuat mereka menghalalkan keharaman-keharaman yang berlaku untuk mereka. Allah musta'an wa alaihi biqlan. Naam. Wa qad taqaddam barakallahu fikum syarah hadzal hadis, ya. Pada hadis nomor barakallahu fikum 470. Naam. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا حاتم حاتم لا يعرف tidak dikenal siapa gerangan orangnya. Demikian yang disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar. قال حدثنا الحسن ابن جعفر البخاري Al-Hasan bin Ja'far Al-Bukhari thiqatun. Qala haddathana Al-Munkadir Ibnu Muhammad Ibnil Munkadir. Bercerita kepada kami Al-Munkadir bin Muhammad bin Munkadir bin Abdullah bin Hudair. Naam. Al-Munkadir bin Muhammad ibn al-Munkadir ibni Abdullah ibni al-Hudair. Naam, Hudair. Barakallahu. Al-Qurashi at-Tamimi. Layyinul hadis. Layyinul hadis. Barakallahu fikum. An abihi, dari bapaknya, yaitu Muhammad ibn al-Munkadir ibn Abdullah ibn al-Hudair al-Qurashi at-Tamimi thiqatun. Naam. Bapaknya thiqah, anaknya layyinul hadis. An Jabir Dari Jabir radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi akhiri ummati mashun wa qadhafun wa khasfun wa yubda'u bi ahlil mazalim. Iya. Barakallahu fikum. Nabi mengatakan akan terjadi di akhir umatku. Barakallahu fikum al-mashu ay tahawulus surah ila ma huwa aqbahu minha. Tahawulus surati ila ma huwa aqbahu, naam, aqbahu minha. Maskhun itu adalah barakallahu fikum perubahan bentuk wujud, ya, dari wujud manusia dirubah menjadi wujud yang lebih jelek. Barakallahu fikum. Naam, seperti hewan. Hewan-hewan yang dipandang hina, kotor dan jorok oleh manusia. Naam. Barakallahu fikum. Kera, babi, tikus, ular, barakallahu fikum. Naam. Ya. Baik. Jadi dirubah menjadi wujud yang lebih jelek. Barakallahu fikum. Iya, bukan lebih ganteng. Nah. Wa qadhafun. Qadhaf dikatakan oleh Imam Al-Munawi ai ramyan laha bil hijarati min jihatis sama. Ya, ramyan laha bil hijarati min jihatis sama. Barakallahu fikum. Naam. Maksudnya akan dihujani dengan batu dari arah langit. Qadhaf itu artinya hujan batu. Ya. Nah, nanti di akhir-akhir zaman dari umat manusia ini tuh kan. Benar. Hati-hati antum. Baik. Iya. Akan banyak terjadinya mashun, manusia-manusia yang dikutuk, ya, berubah bentuk jadi anjing, jadi monyet, jadi babi. Nah, itu akan terjadi di akhir zaman. Nah, kita ini sudah masuk akhir zaman. Barakallahu fikum. Jadi berhati-hati. Nah, kemudian apa? Akan sering terjadi yang namanya hujan batu, qadhaf, ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kalau hujan es sudah sering, ya, beberapa kali terjadi. Nah, hujan es batu. Nah, iya, di Saudi berapa kali? Bener, kayak tadi kotak-kotak. Iya, genteng rumah, kaca banyak yang pecah. Nah, iya. Kemudian khataf, barakallahu fikum. Iya. Dikatakan oleh Imam An-Nawawi, khasaf adalah, barakallahu fikum, ya, li ba'dil mudun wal qura ay ghauran wa dhahaban fil ardi bima fiha min ahliha. Nah, iya. Khasaf yang terjadi pada sebagian negeri, pada sebagian wilayah. Nah, desa, kecamatan, kabupaten, atau ibu kota. Apa itu? Ghauran wa dhahaban fil ardi. Nah, ya. Artinya, Evan, terjadi. Ya. Hilang tanahnya itu. Nah, barakallahu fikum. Begitu juga orang yang ada di atasnya ditelan bumi. Iya. Nah. Barakallahu fikum. Baik. Seperti yang kemarin barusan terjadi di mana itu? Hah? Yang sampai bumi tanah yang mengejar itu? Di mana kemarin? Mana? Di Palu. Iya, barakallahu fikum. Nah. Itu tanda akhir zaman. Iya, terjadi yang namanya khasf. Bumi itu menelan orang yang ada di atasnya. Dan seolah-olah dia mengejar, ya, manusia-manusia yang memang menjadi targetnya. Siapa targetnya disebutkan oleh Rasul? Yubda'u bi ahlil madzalim. Yang pertama kali akan mendapatkan kondisi seperti itu adalah orang-orang yang zalim. Yang pertama kali dikutuk, diubah wujudnya menjadi hewan-hewan yang hina. Ya. Yang pertama kali akan merasakan hujan batu. Yang pertama kali akan merasakan ditelan oleh bumi adalah orang-orang yang zalim. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Sanad hadis ini barakallahu fikum lemah. Di sana ada Hatim tadi la yu'raf, ada Al-Munkadir bin Muhammad bin Munkadir layyinul hadis, tetapi tsabitun bi ahadits ukhra, dan dia tetap sahih dengan hadis-hadis yang lain. Bisa dilihat barakallahu fikum dalam kitab As-Sahihah, ya, hadis nomor 1787. Nah, di sini barakallahu fikum akan kita sebutkan beberapa riwayat, ya. Nah, tentang apa saja yang menyebabkan terjadinya barakallahu fikum mashun wa qadhafun wa qadhfun wa khadhfun na'am khasfun. Iya, barakallahu fikum. Baik. Terkait barakallahu fikum dengan mashun, ada beberapa hadis yang menunjukkan kalau hal itu memang benar-benar nyata. Karena sebagian fuqaha mengatakan mashun itu ma'nawi. Artinya barakallahu fikum dirubah sifatnya saja seperti binatang. Nah, orangnya wujudnya tetap, ya, wujud manusia tapi sifatnya kayak monyet. Nah, kayak kera, susah untuk diatur. Barakallahu fikum. Tetapi barakallahu fikum dari keterangan-keterangan hadis sangat jelas menunjukkan kalau mashun itu nyata. Ya, memang orangnya berubah menjadi hewan. Barakallahu fikum. Nah, di antaranya barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang A'rabi, Ya Arabi, inna Allaha la'ana au ghadiba ala sibtin min bani Israila. Famasakahum ad-dawaba yadibbuna fil ardi, kata beliau. Hei orang dusun Arabi, sesungguhnya Allah pernah melaknat dan murka kepada keturunan anak cucu Bani Israel. Allah ubah wujud mereka menjadi hewan-hewan melata yang mereka melata di atas permukaan bumi. Fala adri la'alla hadha minha, dan saya tidak tahu, bisa jadi Arab ini bertanya kepada Nabi tentang biawak. Nah, Rasul mengatakan bisa jadi biawak ini adalah bagian dari mereka. Nah, falastu akiluha wala anha an tayyib anha, sehingga saya enggak mau makan dok, tapi saya tidak melarang untuk kalian makan. Iya. Rasul cuma khawatir saja. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Ingat ya. Walaupun barakallahu fikum secara nas dia menjelaskan manusia-manusia yang dikutuk menjadi hewan-hewan, binatang-binatang, memang mereka tidak akan memiliki generasi berikutnya. Cukup sampai di situ saja. Ya. Jadi enggak punya keturunan. Sehingga Rasul pernah ditanyakan oleh sebagian para sahabat tentang monyet-monyet yang ada di masa mereka. Karena monyet-monyet itu menunjukkan perilaku seperti manusia. Ya. Ada di kalangan mereka yang melihat monyet itu merajam ketika ada sepasang monyet yang berbuat zina. Nah, dirajam sama sekumpulan monyet. Iya. Iya. Disebutkan dalam sebagian akar. Jadi para sahabat itu, ini jangan-jangan memang keturunannya Bani Israel, kok tingkah lakunya kayak manusia. Nah, para prophet. Iya. Sehingga Rasul menjelaskan inna Allah idza masakha qauman, Allah kalau mengutuk sebuah kaum, lam yaj'al lahu naslan aw aqba, Allah tidak akan menjadikan manusia-manusia yang terkutuk tadi memiliki keturunan. Artinya sampai di situ saja. Mati sudah. Nah, barakallahu. Tapi kenapa Rasul enggak mau makan? Kepikiran. Ya. Nah, ingat kaum-kaum terdahulu itu di antaranya ketika Allah kutuk menjadi binatang-binatang melata. Rasul ingat. Iya. Waduh, jadi enggak enak makannya. Tapi walaupun tidak terlarang. Iya, cuman beliau kepikiran, ini Allah itu kalau mengutuk kaum terdahulu jadi binatang, di antaranya binatang melata. Nah, saya khawatir jangan-jangan zaman dahulu itu ada yang dikutuk menjadi seperti apa? Biawak. Menunjukkan barakallahu fikum kalau itu nyata, ya, bukan maknawi. Itu dalam riwayat Muslim, hadis nomor 1951. Disebutkan barakallahu fikum dalam riwayat yang lain dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fuqidat ummatun min bani Israil, pernah hilang, ya, barakallahu fikum, sekelompok manusia dari kalangan Bani Israel, entah mungkin sekampung, ya, sedusun tiba-tiba hilang semuanya, sepi dusun itu, tidak ada penghuni. Nah, pernah terjadi. Ya, tadinya ramai, banyak orang di situ, tiba-tiba sepi, sunyi, enggak ada manusia sedikit pun. Nah, La yudra ma fa'alat. Tidak diketahui apa yang mereka lakukan. Kok tiba-tiba hilang semua. Bukan ngungsi karena kiamat sudah dekat ya. Nah, karena yang barusan berita ini di daerah Ponorogo ya. Jadi orang satu dusun, satu kampung itu pindah semuanya. Kenapa? Karena dapat info kiamat sudah dekat. Pindah semua ke Malang. Jadi yang punya tanah, punya rumah, dijual. Makanya orang heran, ini kampungnya kok tiba-tiba sepi sunyi, gak ada orang lagi. Semuanya uzlah ke Malang. Bukan, ini kasusnya bukan yang itu. Nah, jadi tiba-tiba kampung itu sepi, gak ada orang, gak tahu kemana ini mereka. Kemudian Rasul mengatakan, wala araha illa al-fa'ra. Saya tidak memandang melainkan mereka itu telah dikutuk menjadi tikus-tikus. Ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Jadi jangan makan tikus. Nah, barakallahu fikum. Apalagi bakso tikus. Iya, barakallahu fikum. Ala tarawunaha, kata beliau, idza wudi alaha albanul ibil lam tashrabhu. Tidakkah kalian melihat tikus-tikus itu kalau diletakkan untuknya air susu unta tidak akan diminum, karena Bani Israel mengharamkan susunya unta. Ya. Yeah. Sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an barakallahu fiik. Wa idza wudi'a laha albanus syai syaribathu. Tapi kalau yang diletakkan di rumah itu adalah air susunya kambing, diminum sama mereka. Kan kayak orang Yahudi itu, Bani Israel. Mereka enggak mau minum susunya unta, tapi susunya kambing dilahap barakallahu. Nah, ya, menunjukkan barakallahu fikum sebagian Bani Israel ada yang dikutuk menjadi tikus-tikus. Ya. Sehingga tikus itu adalah perumpamaan hewan yang barakallahu fikum buruk. Ya, nah, barakallahu fikum. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab, barakallahu fikum. Nah. Adapun barakallahu fikum asbab, ya. Penyebab barakallahu fikum terjadinya perkara yang menakutkan ini, selain barakallahu fikum az-zulmu barakallahu fikum, di antaranya adalah al-bid'ah. Nah, kebid'ahan. Sebagaimana barakallahu fikum untuk yang tikus-tikus tadi disebutkan dalam riwayat Bukhari. Hadis nomor 3305 dan riwayat Muslim hadis nomor 2997. Nah, ya. Terkait dengan barakallahu fikum yang dikutuk jadi kera dan babi sudah ma'ruf, ya kan? Nah, yang dikutuk menjadi kera adalah ashabu sabti dari kalangan Bani Israel. Barakallahu fikum. Nah, yang ngakali syariat Allah. Barakallahu fikum. Baik. Adapun yang dikutuk menjadi babi adalah munkiru ma'idati Isa. Orang-orang yang mengingkari hidangan dari langit pada peristiwa Nabi Isa alaihissalam. Mereka dikutuk. Ya, barakallahu fikum menjadi babi-babi. Nah, baik. Barakallahu fikum. Bahkan ada yang dikutuk menjadi ular. Barakallahu fikum. Iya. Nah. Kita lanjut tadi barakallahu fikum terkait dengan penyebab ya terjadinya tiga hal mengerikan tadi adalah kebid'ahan. Diriwayatkan dari Nafi' anna rajulan ata ibna umar. Nah, bahwasanya ada seseorang yang mendatangi Ibnu Umar, faqala dan berkata, inna fulanan yukri'uka salam, bahwasanya si fulan titip salam buat panjenengan. Nah, buat Ibnu Umar para khalifah. Baik. Dan dia mengatakan qal innahu balagani annahu qad ahdada. Kata Umar, tahu beliau siapa orang yang menyampaikan salam ini. Telah sampai berita kepadaku kalau si fulan yang titip salam tadi telah melakukan perbuatan muhdats, perkara-perkara baru, bid'ah dalam agama. Fa in kana qad ahdatha fala tuqrihu minni salam. Ya, fa in kana qad ahdatha fala tuqrihu minni salam. Kata Umar, kalau memang benar berita yang saya dengar, maka jangan sampaikan salamku untuknya. Artinya apa? Beliau tidak sudi untuk membalasnya. Barakallahu fikum. Nah. Yaqul, setelah itu beliau mengatakan, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yakunu fi ummati au fa au fi hadhihi al ummah mashun wa khasfun wa qadhfun. Karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan terjadi di tengah-tengah umatku orang yang dikutuk berubah wujudnya menjadi hewan-hewan yang hina, ditenggelamkan oleh bumi dan dihujani dengan batu. Kemudian beliau mengatakan wadzalika fi ahlil qadar, dan itu akan terjadi pada kelompok qadariyah yang mengingkari takdir. Dari hadis ini Ibnu Umar beristinbat bahwasannya yang akan merasakan azab tersebut adalah di kalangan ahli bid'ah. Barakallah. Nah, ini azab disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah. Hadis nomor 4061. Nah, barakallahu fikum. Baik. Demikian juga barakallahu fikum. Hal itu akan terjadi pada ada wilayah yang memang diingatkan oleh Rasul. Naam barakallahu fikum. Dari Anas bin Malik, jadi tempat, ada tempat khusus yang memang harus diwaspadai. Rasul berkata kepada Anas, ya Anas, innan nasa yumassiruna amsaran. Wahai Anas, sekarang manusia itu sudah banyak yang membangun negeri-negeri mereka. Fa inna misra minha yuqalu laha basrah au busairah. Dan di antara negeri-negeri yang akan dibangun itu adalah negeri yang disebut dengan Basra atau Busairah. Fa in anta mararta biha aw dakhaltaha fa iyyaka wasibaqaha wa kilaaha wa suqaha wa baba umaraiha. Kalau kamu masuk ke wilayah Basrah, hati-hati ya, dari barakallahu fikum daerah Sibaqah, yaitu al-ardu lam yuhras wala yu'mar, yaitu wilayah yang tidak bisa ditanami dan tidak bisa dibangun, wilayah mati. Nah, jadi ya ditinggalkan, jangan lewat sana. Nah, wakilaha barakallahu fikum, dan beberapa padang rumput di sana, wasuqaha, dan pasar-pasarnya, dan baba umaraiha, dan pintu-pintu penguasanya. Nah, wa alaika bisawahiha, dan wajib bagi kamu untuk barakallahu fikum memilih daerah pinggiran-pinggirannya. Fa innahu yakunu biha khasfun wa qadhfun wa rajfun wa qaumun yabituna yusbihuna qiradatan wa khanazira. Karena di wilayah-wilayah yang saya sebutkan tadi akan terjadi yang namanya ditelan bumi, akan ada yang namanya hujan batu, akan ada yang namanya gempa bumi, dan akan ada kaum yang mereka tidur dengan nyenyak di malam hari, pagi-paginya sudah menjadi monyet-monyet dan babi-babi. Nah, barakallahu fikum ya. Baik, itu pada akhir zaman. Disebutkan dalam Sunan Abi Dawud hadis nomor 4307. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Shahihul Jami' hadis nomor 2955. Barakallahu fikum. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ya. Nah, barakallahu fikum. Intinya barakallahu fikum harus waspada, barakallahu fikum, na'am, dari yang namanya kezaliman. Nastahi bil qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.